Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda rutin kita, ya, kajian tentang akidah tauhid. Yang mana insyaallah kita akan masuk di bab baru, yaitu di bab ke-10, ya. Tentang dhabhu li ghairillah, ya, ataupun bab yang menjelaskan tentang menyembelih binatang dengan niat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bab 10 ini sudah bab yang merinci contoh di antara perbuatan-perbuatan yang memungkinkan terjadi kesyirikan. Ya, kalau kemarin masih global tentang pengertian, tentang keutamaan, tentang macam-macam. Ya, kemudian juga tentang misalkan dosa-dosa apa yang terhapus dengan ketauhidan di situ. Nah, mulai bab-bab ini sudah menjelaskan tentang contoh perbuatan-perbuatannya, ya, rinciannya, contoh perbuatan-perbuatan yang memungkinkan terjadi kesyirikan di situ. Ya. Untuk mengawali bab ini, ya, penulis itu menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am yang ayat 162 dan 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb semesta alam, ya. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah saya diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ayat yang turun di periode Mekah, ya, masih di periode Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dijelaskan di situ sesungguhnya salatku. Ya, para ulama mengatakan kalau dikatakan salatku ini adalah harus lillahi taala. Maka salatku di situ adalah mencakup seluruh yang ada di dalam salat itu harus lillahi taala. Contohnya misalkan tidak boleh orang takbiratul ihram kepada selain Allah, itu juga enggak boleh, ya. Ruku kepada selain Allah tidak boleh, sujud kepada selain Allah tidak boleh. Di dalam sholat ada doa, maka tidak boleh juga doa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah inna salati, sesungguhnya salatku, maka mencakup seluruh yang ada di dalam sholat itu harus lillahi ta'ala. Wa nusuki, nusuk artinya secara bahasa artinya adalah ibadah. Ya, tetapi dalam makna ini secara khusus nusuk artinya adalah menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan korban, ya. Maka menyembelih hewan korban juga apa? Lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Niatannya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahya, ya, dan seluruh hidupku, ya, hidup yang Allah berikan kepada kita, kita harus niatkan itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang kita diadakan, diciptakan untuk itu, ya, untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati, dan matinya kita pun itu kita niatkan lillahi taala. Ya. Bahkan di dalam salah satu doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku, ya, agar aku, ya, tidak melakukan perbuatan keburukan lagi. Jadi intinya matinya kita pun itu lillahi ta'ala, ya. Kalau secara kasarnya kita mengatakan, ya Allah mending saya matikan saja kalau hidup saya hanya untuk menambah dosa di situ. Nah, maka yang seperti ini pada saat kita berdoa seperti ini, kita menjadikan kematian kita pun adalah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan tidak ada sekutu bagi Allah, ya, tidak boleh ada sedikit pun kesyirikan di situ dalam seluruh ini, amalan ini, dan dengan itulah saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya adalah termasuk orang-orang yang awal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri Islam ataupun wa ana awwalul muslimin ataupun al-Islam artinya adalah al-khudu at-ta'ah, yaitu kita tunduk, ya, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim, Islam artinya kita sudah menyerahkan, ya, kita patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini sudah dijelaskan berkorban itu pun harus lillahi ta'ala, ataupun menyembelih hewan korban itu adalah lillahi ta'ala. Nah, maka secara umum sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim berkorban ataupun menyembelih hewan korban ataupun hewan ternak, itu ada dua sebenarnya secara umum. Yang pertama adalah kita menyembelih untuk taqarruban ilallah, semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya adalah kita melaksanakan udhiyah ataupun menyembelih hewan korban, itu lillahi ta'ala. Ada lagi misalkan juga adalah kita menyembelih untuk akikoh, itu juga lillahi ta'ala. Tapi ada yang penyembelian itu sifatnya umum mu'amalah, misalkan kita menyembelih hewan tujuannya misalkan untuk walimah, ya, ataupun untuk, ya, kita makan, kita bagikan, ya, ya, ataupun kita potong saja misalkan untuk menjamu tamu. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa, ya, walaupun itu tidak langsung lillahi ta'ala dalam artian kita memotong ini untuk menjamu tamu kita. Nah, ini tidak langsung, tetapi ini juga diperbolehkan, ya, ini yang diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah seandainya orang itu meniatkan, ya, menyembelih hewan korban untuk beribadah dan niatannya bukan untuk lillahi ta'ala. Contoh misalkan yang paling gampang saja, pada saat kemarin-kemarin, ya, misalkan bulan Syura, orang menyembelih sapi misalkan untuk bukan lillahi ta'ala, misalkan untuk ngelarung, ya, misalkan. Nah, maka ini bukan lillahi ta'ala. Ataupun misalkan untuk membangun gedung, ya, sebelum dibangun ditanam dulu kepala sapi di situ misalkan. Lah ini bukan lillahi ta'ala. Lah inilah yang dikatakan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang dinukil oleh penulis yang kedua adalah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah berfirman fasholli lirabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Dalam potongan ayat ini yang menjadi titik tekan kita adalah Allah, ya, mensejajarkan antara sholat dan berkorban. Dan sholatlah untuk Rabbmu dan berkorban pula hanya untuk Rabbmu. Jadi jangan ada sekali-kali niatan orang memotong hewan tujuannya bukan untuk lillahi ta'ala. Itu kasarannya sama orang yang sholatnya bukan untuk Allah. Jadi kalau Allah sudah mensejajarkan diri, sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Karena sholat itu hanya lillahi ta'ala, korban juga harus lillahi ta'ala. Tidak boleh ada niatan-niatan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua ayat yang mengajarkan kepada kita agar selalu meluruskan niat kita di dalam kita berkorban ataupun menyembelih hewan. Kemudian di dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan empat perkara kepada beliau. Ya, ini penting, ya. Yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini sangat penting. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan bukan untuk Allah. Jadi Allah melaknat. Ya. Laknat secara bahasa artinya adalah bu'du anil khair, yaitu menjauhkan orang dari kebaikan. Jadi kalau orang itu dilaknat, berarti orang itu dijauhkan dari berbagai kebaikan. Nah, itu namanya laknat. Ya, jadi kalau orang sudah dilaknat, maka sudah susah mendapatkan kebaikan-kebaikan di situ. Maka Nabi bersabda, Allah itu melaknat orang-orang yang pertama adalah orang yang menyembelih tetapi tujuannya bukan untuk lillahi ta'ala. Maka kalau kita berpegang kepada hadis ini, kita bisa mengatakan orang yang misalkan menyembelihnya kok bukan untuk lillahi ta'ala, misalkan untuk ngelarung, untuk pondasi, untuk yang lainnya, kita yakin sekali orang itu akan susah mendapatkan kebaikan dalam hidup. Kenapa? Karena sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah la'anallahu man la'ana walidayhi. Ya. Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, jadi melaknat kedua orang tuanya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Ataupun termasuk dosa besar adalah seorang anak mencela orang tuanya, mencaci orang tuanya. Kemudian para sahabat saking herannya, karena mencaci orang tua itu sejak zaman jahiliyah itu enggak ada. Sampai para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah mungkin ada anak itu mencaci kedua orang tuanya? Nabi mengatakan, iya. Ada orang yang mencaci orang tua sahabatnya, ya misalnya kita mencaci orang tua sahabat kita, mungkin karena ada bercanda, ataupun kita main-main, ataupun kita mungkin marah, saking marahnya kita mencaci orang tua teman kita. Akibatnya apa? Akibatnya orang ataupun teman kita mencaci kedua orang tua kita juga. Nah, maka kalau sampai terjadi seperti kita kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mencaci kedua orang tua kita tidak secara langsung. Nah, ini maka ini kita harus hati-hati. Karena ada saja di masyarakat yang kadang ya kadang bermain-main ya, kadang bersendogoro, ya kadang seorang anak itu dipanggil nama bapaknya dengan panggilan orang tuanya atau yang lainnya. Nah, ini nanti bisa menjurus ke situ. Menjurus jadi apa? Menjadi orang tua kita jadi sasaran di situ. Nah, maka yang seperti ini bukan perkara biasa, yaitu bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah la'anallahu man awa muhditsan. Allah itu melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Muhditsan itu maknanya bisa dua. Yang pertama adalah pelaku kriminal secara umum. Jadi kalau ada penjahat, kita itu dilarang melindungi. Ya, dilarang melindungi. Ya, jadi kalau bisa kita jangan memilih pekerjaan yang ini kadang menggiurkan mungkin bagi sebagian orang, misalkan pengacara ya. Nah, ini jangan sampai ya anak keturunan kita jadi punya pekerjaan pengacara. Yang kerjaannya membela orang yang salah. Nah, ini Nabi bersabda, Allah melaknat orang-orang seperti ini. Ini yang pertama. Jadi muhdisan artinya adalah pelaku kriminal, pelaku kejahatan. Islam tidak boleh melindungi. Orang yang berlaku kriminal itu harus ditegakkan hukum kepadanya. Maka di dalam peradilan Islam itu berbeda dengan peradilan dalam konvensional. Kalau dalam peradilan Islam, kalau orang yang tertuduh, tersangka itu sudah dihadapkan kepada hakim, sudah tidak boleh ada pembelaan. Sudah tidak boleh ada pembelaan. Kalau sudah di depan hakim, itu mutlak prerogatif hak hakim untuk memutuskan hukum. Tidak boleh ada yang mengganggu-gugat di situ. Maka biasanya di dalam Islam, sebelum orang yang tersangka itu dihadapkan ke hakim, diperbolehkan dulu untuk saling melobi. Ya, saling melobi. Ya, misalnya pada zaman Nabi, hakimnya Nabi. Tapi sebelum Nabi memutuskan, biasanya suruh dinego dulu ya. Misalkan terjadi kasus pembunuhan, misalkan silakan dibahas dulu secara kekeluargaan. Nah, nanti kalau sudah seperti apa, baru kalau Nabi sudah memutuskan itu tidak boleh sama sekali diganggu gugat. Ya. Jadi kita tidak usahlah cari pekerjaannya. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Jadi membela pelaku kejahatan itu nggak boleh. Ya. Muhdisan yang kedua adalah orang-orang yang berlaku ihdas, yaitu orang-orang yang berlaku bid'ah di dalam di dalam agama ini. Maka artinya bisa dua ini. Maka kita juga tidak boleh melindungi orang-orang yang mengada-adakan syariat di dalam agama kita. Maka orang seperti ini juga kita tidak boleh membelanya. Karena Nabi mengatakan Allah melaknat orang-orang yang berlaku perbuatan bid'ah di dalam agama. Kemudian yang keempat, nah ini juga penting sekali, la'anallah man ghayyara manaral ardh. yaitu Allah melaknat orang yang geser-geser batas tanah. Ya, jadi saya kira ya Bapak Ibu jamaah yang punya tanah, ya pasti tanah kita kan berbatasan dengan orang lain, maka hati-hati. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang istilahnya merampas, ya bahasa kita yang enggak merampas saja, merampas satu jengkal tanah ya milik tetangganya, maka tuwiqalahu itu dikalungkan baginya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Jadi kalau kita merampas satu jengkal saja tanah tetangga kita, itu hukumannya itu dikalungkan pada hari kiamat 7 lapis bumi. Bagaimana kalau 1 meter gitu ya. Orang sibron itu 1 jengkal. Nabi mengatakan 1 jengkal saja. Atau mungkin Bapak Ibu jamaah yang punya sawah, kebetulan sawahnya itu posisinya di bawah, yang punya tetangga di atas. Nah, ini juga hati-hati kadang ya. Jadi kalau membersihkan rumputnya itu memang tidak sengaja. Ya, mungkin sekali membersihkan kan mungkin 0,5 cm terbawa tanah tetangga kita kan begitu. Nah, ini sekali membersihkan lah. Kalau kali 10 tahun nah itu bisa 1 meter yang terbawa di situ. Nah biasanya kalau di persawahan begitu, khususnya adalah sawah yang terasiring. Jadi yang peluang untuk menjarah tanah orang lain itu adalah yang di bawah. Karena yang di bawah itu akan bersihkan, maka yang atas itu terbawa. Nah ini juga hati-hati dalam artian kita takut. Yang pertama dilaknat oleh Allah, yang kedua itu pada hari kiamat dikalungkan bagi kita ataupun orang yang melakukannya itu 7 lapis bumi. Jadi ini bukan dosa kecil, ini termasuk dosa besar. Ya, maka kalau kita ada misalkan sengketa tanah, kita lebih baik mengalah ya. Apalagi cuma 0,5 meter ataupun ya kadang cuma 2 jengkal. Ya, maka kita lebih baik mengalah dalam masalah hari ini karena kita khawatir ya dengan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara yang Allah wasiatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kita biar berhati-hati dengan masalah perbatasan tanah. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang riwayatkan oleh Tariq bin Syihab ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Dakhalal jannata rajulun fi dubabin." Ya, wa dakhala an-nar rajulun fi dubabin. Nabi bersabda, ada seseorang yang masuk surga karena lalat dan ada juga orang yang masuk neraka karena lalat. Bayangkan, Nabi mengkiaskan ataupun menceritakan tentang lalat. Padahal di dalam ayat tadi itu hewan korban ataupun hewan sembelihan biasanya sapi ataupun domba. Dalam peristiwa ini itu lalat. Ya. Lalat ini binatang yang tidak ada harganya, yang kita dikasih saja enggak mau, tidak ada harganya sama sekali. Ya. Tapi ini konsekuensinya berat, ya, itu bisa menjadikan orang masuk surga ataupun masuk neraka di situ. Ya. Jadi orang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka juga karena lalat. Kemudian qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kok bisa terjadi begitu, itu bagaimana itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwisuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yaitu ada 2 orang yang melewati sebuah kampung yang mana kampung itu ada berhalanya. Ya, jadi melewati kampung, di kampung itu ada berhala dan peraturan di kampung itu siapapun yang melewati kampung harus berkorban kepada berhala tersebut. Ya, jadi peraturannya gitu. Ya, kalau tidak berkorban apa tidak bisa lewat, bahkan dibunuh. Nah, ini bahkan dibunuh. Maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah qalu li ahadihima. Kemudian masyarakat kampung berkata kepada orang yang pertama, qarib, ya. Kamu harus berkorban. Maka orang ini mengatakan laisa indi syai'un uqarribu. Saya tidak punya sesuatu untuk saya korbankan. Jadi enggak punya apa-apa dia untuk berkorban kepada berhala tersebut. Maka qalu, maka masyarakat kampung itu mengatakan, qarrib walau dubaban. Kamu berkorban saja walaupun cuma dengan lalat. Bayangkan korban dengan lalat. ya. Kemudian apa? Faqarraba dzubaban. Akhirnya orang itu berkorban lalat. Cari lalat cuma dikorbankan di berhala itu. Maka apa? Fakhallu sabilahu. Akhirnya orang ini bisa meneruskan perjalanannya. Kemudian kemudian fadakhala nar, dan pada saat orang ini mati dia masuk ke dalam neraka. Bayangkan, jadi berkorban lalat. Apalagi binatang ataupun hewan yang di atas lalat. Ya, misalkan kan ya contoh yang sempat ramai kan pengobatan dengan ayam gitu ya misalkan. Ayam ini dikorbankan tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri bukan kepada Allah itu. Ya. Karena dia adalah tawasul untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk memindahkan penyakit, kemudian akhirnya hewan tersebut yang dibunuh dikorbankan di situ. Ini ayam. Orang Nabi sudah mencontohkan lalat. Lalat saja kalau orang berkorban lalat itu untuk selain Allah, itu saja Nabi mengatakan dakhulan nar, orang itu masuk neraka itu. Apalagi yang di atas lalat. Yang di atas lalat. Entah itu ayam, kambing ataupun apapun. Ya. Jadi kadang kita sedih gitu ya. Misalkan dulu waktu terjadi kasus Lapindo itu. Ya, berbagai cara upaya akhir-akhirnya apa? Pusing, saking pusing masyarakat mungkin nyemplungkan ya ada yang sapi, yang kerbo ya dimasukkan ke lumpur Lapindo di sini. Ya kalau jadi kalau ini enggak bisa ditanggulangi ya ya memang begitulah. Ujian malah ya mensikapi ujian tersebut dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ini solusi yang tidak akan pernah memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Ya. Kemudian waqalu lil akhar, akhirnya orang masyarakat itu berkata lagi kepada satu orang lagi. Ya. Mereka mengatakan qarib. Ya. Jadi sebelum kamu melewati perjalanan maka berkorban dulu untuk berhalanya. Maka orang ini mengatakan bahwasanya ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Ya, saya tidak akan pernah, saya tidak akan melakukan korban ya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kedua mengatakan saya tidak akan pernah melakukan korban apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk lalat saya juga tidak mau itu. Maka apa? Masyarakat itu Nabi SAW bersalam, fadharibu unuqahu. Kemudian orang-orang kampung ini memenggal lehernya. Ya karena enggak mau berkorban, maka kamu yang harus kami korbankan untuk berhala tersebut. Maka apa? Famata fadakhala al-jannah. Kemudian orang ini mati, tetapi dia mati masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ini jadi luar biasa. Jadi perkara ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi korban ya kita sudah mengatakan inna salati wa nusuki. Nusuki artinya berkorban. Kemudian juga Allah sudah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan berkorbanlah hanya untuk Allah. Maka korban itu adalah ibadah di dalam Islam dan tidak boleh sedikit pun korban itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada orang itu kok menyembelih binatang yang tujuannya untuk selain Allah, seandainya dia mati itu masuk neraka. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan ini orang yang berkorban lalat ini dia itu orang yang tidak tahu. Betul tidak? Dia tidak tahu karena tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk dia berkorban, tujuannya adalah biar dia bisa melewati kampung itu saja. Maka dari peristiwa ini para ulama mengatakan yang penting kalau kejadian itu sudah terjadi tidak usah dilihat niatnya ataupun motivasinya. Ya, kalau itu sudah untuk selain Allah, maka sudah tidak akan ditanya kamu tahu atau tidak tahu. Pokoknya kalau mati belum bertobat dia masuk neraka di situ. Maka dari dalil ini pula para ulama mengatakan namanya syirik, orang mati dalam syirik itu sudah tidak punya alasan kepada Allah. Karena Allah tidak akan bertanya lagi, kenapa melakukan ini? Tidak akan ditanya lagi. Karena itu perkara yang fitrah. Ya, perkara yang sudah fitrah. Jadi Islam itu tidak memberikan toleransi kepada perbuatan kesyirikan. Tetapi Islam itu memberikan toleransi kepada dosa-dosa yang lainnya di situ. Nah, ini kan perkara yang sangat penting dan ini masih ada di masyarakat kita. Sehingga apa? Alhamdulillah kita bisa memahami din, kita bisa menjaga diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Nah, ini di antara dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis tentang bahwasanya hukum orang yang berkorban untuk selain Allah itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seberapapun yang dia korbankan, ya, seberapapun yang dia korbankan. Ya. Maka di sini ada beberapa kandungan bab, ya, intisari pembahasan kita. Yang pertama adalah tafsir ayat dalam surat Al-An'am tadi, yaitu tentang wanusuki. Nusuki artinya adalah berkorban, ya. Kemudian yang kedua adalah tafsiran dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, wanhar, berkorbanlah, itu disejajarkan dengan salat. Ya, karena salat hanya untuk Allah, maka berkorban juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan lillahi taala. Jadi, pada saat Nabi bersabda kepada Ali bahwasanya Allah melaknat empat orang. Yang pertama dilaknat adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan pertama, ini menunjukkan yang paling besar, ya, urutannya ini yang paling besar dosanya. Kemudian yang keempat, bahwasanya dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, jadi kewajiban kita kepada orang tua adalah setelah kewajiban kita kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang menyakiti kedua orang tua itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan. Ya, jadi tadi man awa muhditsan, orang-orang yang melindungi perkara kejahatan. Jadi misalkan ada orang jahat kok minta tolong kepada kita, kita tidak boleh memberikan perlindungan. Ya, justru kita harus menegakkan hukum kepada orang tersebut. Ya, kalau bisa seperti Nabi, ya, beliau mengatakan lau syaraqatil Fatimah, ya. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka sayalah yang akan memotong tangannya. Beliau tidak mengatakan bukan saya yang akan melindunginya, bukan, tapi sayalah yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku kejahatan itu harus ditegakkan hukum, tidak boleh ada pembelaan. Kalau ada pembelaan nanti hukum jadi bias. Ya. Kalau pengacaranya hebat kan, yang tadinya harus dijatuhi hukum 20 tahun jadi cuma 10 tahun misalkan, kan gitu. Nah, akhirnya hukum itu menjadi bias. Nah, di dalam Islam itu hukum itu jelas. Ya, hukum itu jelas. Tidak ada kebiasan di dalam masalah hukum. Ya. Kemudian yang keenam adalah dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah. Ya, jadi kalau ada orang yang berani merubah batas tanah, maka ini adalah pelaku kejahatan, yaitu kejahatan yang mengakibatkan dosa besar. Jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga mungkin, ya, kalau enggak tahu, ya, kalau di dalam masyarakat kita kan kadang gitu, ya. Pada saat bangun mungkin dihabiskan betul, ya, jadi pas batas tanah itu kadang dibangun pondasi. Kadang masalahnya atapnya juga jadi ke tetangganya juga, kan gitu. Nah, ini juga sebaiknya jangan seperti itu. Ya, karena kita tahu Islam itu sangat ketat dalam hal ini, juga kita menjaga jangan sampai mungkin kita menanah ini kan tanah saya kan batasnya ini, jadi saya habiskan. Ya, pas pondasinya ternyata atasnya kadang juga ya melebihi juga, yang akhirnya jatuhnya ke tetangganya di situ. Nah, maka ini kita juga harus berhati-hati. Kemudian yang ketujuh, ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Ya, jadi kalau kita itu tidak boleh melakukan laknat kepada, misalkan semoga Allah melaknat fulan, kalau disebutkan namanya itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah seperti Nabi, Allah melaknat orang yang. Nah, jadi yang dilaknat adalah perbuatannya. Ya, orang yang melaknat dua orang tuanya, orang yang merubah batas tanah, orang yang melindungi pelaku kejahatan, tapi Nabi tidak menyebutkan namanya. Nah, di dalam perang Uhud, Nabi menyebutkan orang-orang yang melukai beliau dalam perang Uhud, dibaca dalam doa kunut, setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita itu tidak boleh langsung sebut nama. Nah, itu enggak boleh. Ya, kalau Nabi cuma mengatakan mabala biqaumin, ya teman, sungguh celaka sebuah kaum gitu, ya. Padahal kalau yang dimaksud beliau sahabat yang ada di depan itu. Tapi beliau mengatakan sungguh celaka sebuah kaum. Jadi tidak disebutkan namanya. Padahal yang melakukan perbuatan itu adalah orang yang ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita juga begitu. Kita harus menjaga. Kalau sudah sebut nama itu nanti kena pasal. Kalau di kita itu kena pasal. Tapi kalau kita tidak sebutkan nama, misalkan Mr. X, misalkan begitu, itu tidak kena pasal di situ. Ya, karena Islam juga mengajarkan seperti itu. Jadi jangan menyebut nama dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian 8 yang adalah kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Ya, jadi Nabi sudah memberikan batasan lalat. Lalat adalah binatang yang tidak memiliki harga sedikit pun. Kadang kita juga enggak mau dengan lalat. Tetapi hal yang seperti itu saja kalau itu dikorbankan untuk selain Allah, itu menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Kesembilan, bahwa orang yang masuk neraka itu ya disebabkan karena dia mempersembahkan korban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Bayangkan, jadi orang ini tidak sengaja dia berbuat itu karena apa? Tujuannya biar bisa lewat saja. Nah, ini pun tetap tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diberikan toleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 10, mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman, ya. Bagaimana ketabahan hati dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka. Jadi ini yang dulu saya sebutkan Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, perbedaan antara tauhid dan iman. Kalau tauhid itu tidak boleh kita menyerah. Ya, kalau kita harus mempertaruhkan nyawa kita harus pertaruhkan nyawa kita untuk mempertahankan tauhid. Tidak boleh pura-pura dalam masalah tauhid. Tidak boleh pura-pura, iya saya korban. Dia mengatakan korban tapi hati saya kan tidak berkorban. Ini tidak diterima di sisi Allah dalam masalah tauhid. Ya. Tapi kalau masalah iman itu boleh. Jika kita melihat di sebuah kampung, ternyata di situ terjadi peperangan misalkan antara Muslim dengan misalkan dengan Nasrani. Kebetulan lewat kampung Nasrani katakan Anda Muslim atau Nasrani, kita boleh mengatakan saya Nasrani, itu tidak mengapa itu. Ya, ini masalah iman. Jadi kalau masalah iman itu boleh. Untuk keselamatan nyawa kita boleh berbohong, itu boleh. Ya, misalkan kita lewat yang terjadi perseteruan, ya peperangan di situ, setiap Muslim yang lewat pasti dibunuh, maka pasti kita lewat boleh. Saya ini agamanya Buddha, bukan Islam, itu boleh. Tapi kalau apa? Kalau Buddha silahkan sujud kepada dewa ini. Nah ini yang enggak boleh. Ini enggak boleh. Kalau gini sudah, ya, kita lawan saja. Ya, kita lawan saja. Lebih baik kita mati karena mati kita jelas masuk ke dalam surga di situ. Jadi tahu perbedaan ya antara iman dan tauhid ya. Jadi kalau iman kita boleh menyembunyikan iman. Ya, kita boleh menyembunyikan iman, tapi kalau masalah tauhid tidak boleh. Tauhid itu dalam melakukan sebuah ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Ya, jadi orang muslim ini yang melakukan. Sebab apa? Kalau bukan muslim ngapain juga dibahas? Ya. Ngapain juga dibahas? Ini dibahas karena dia seorang muslim melakukan perbuatan ini kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kalau dia tidak muslim kan ya jangankan ini enggak usah dihukumi. Ya mau korban atau tidak semua kan jelas mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 ya, hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan al-jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'lihi wan naru mithl dalik. Jadi surga neraka itu sangat dekat dan dekatnya ya melebihi dekatnya antara jarak kita dengan sandal kita. Ya. Jadi sangat dekat. Orang karena lalat saja itu bisa masuk neraka di situ ya. Orang karena lalat saja itu bisa masuk ke dalam surga di situ. Nah, kedekatan ini disebutkan dalam satu hadis. Yang ini menunjukkan perbuatan itu sangat sangat dekat sekali. Karena sangat dekat ini kita harus betul-betul berhati-hati dalam setiap perbuatan itu. Ya. Ada sebuah perbuatan, hadis kan Nabi mengatakan begitu, ada orang yang sudah beribadah sehingga jarak dirinya dengan surga tinggal satu jengkal ya. Ternyata di akhir hayat dia melakukan perbuatan maksiat, langsung dari maksiat ini dia mati, dia masuk ke dalam neraka di situ. Dekat antara surga dan neraka, dekat sekali di situ. Maka di sinilah pentingnya apa? Pentingnya kita berhati-hati betul ya. Pentingnya kita berhati-hati betul, jangan sekali-kali kita istilahnya bermudah-mudahan dalam maksiat. kecuali kalau kita tahu umur kita. Ya, kecuali kalau kita tahu umur kita bolehlah gitu. Misalkan saya paling matinya nanti 5 tahun lagi, enggak apa-apa. Silahkan maksiat boleh itu. Saya katakan boleh maksiat. Seandainya dia tahu umurnya sekian. Tapi enggak, kalau enggak tahu umur kita berapa, jangan sekali-kali bermuda-muda dalam maksiat. Khawatirnya apa? Khawatirnya kita melakukan maksiatan itu langsung mati. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi apapun kebaikan yang sudah pernah kita lakukan itu, ya, jadi tidak ada harganya lagi di situ. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Sebenarnya amal orang itu tergantung, bisa dilihat dari endingnya, akhirnya nanti seperti apa. Gitu. Nah, maka di situ apa? Pentingnya kita harus berhati-hati di dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang terpenting sampai pun ya bagi para pemuja berhala. Ya, jadi amalan hati ini sangat sangat penting, tetapi juga amalan zahir itu juga mencerminkan dari apa yang ada di dalam hati orang-orang tersebut. Nah, mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pembahasan kita tentang hukum orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa Taala. Ya, sambil menunggu adzan, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan. Silahkan yang duluan Mas, monggo Mas. Ya. Saya mungkin pertanyaan itu menyimpang ibadah deh, Pak. Oh gitu. Iya. Betul. Yang saya tanyakan itu boleh enggak saya mengucapkan selamat? Betul. Betul. Bingkisan? Ya, dikasih saja ya bingkisannya kita. Ya, ya. Jadi yang pertama tentang bolehkah kita mengucapkan selamat ya, kepada orang menyiarkan hari raya dan itu mereka orang-orang non-muslim. Ya. Kita mengacu kepada fatwa yang sudah dikeluarkan oleh majelis ulama kita, bahwasanya hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena ucapan selamat adalah ucapan doa, semoga Allah memberikan keselamatan di situ. Padahal apa? Padahal mereka bukan orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara konsekuensi iman kita, cinta kita kepada Allah adalah kita juga mencintai yang dicintai oleh Allah, tapi juga harus membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jadi orang yang tidak muslim mereka dibenci oleh Allah, maka kita juga harus membenci. Membencinya bukan karena orangnya, karena Allah membenci orang tersebut, ya. Karena Allah membenci perbuatan orang tersebut, maka kita tidak boleh. Maka hukumnya tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada mereka. Orang mengucapkan salam saja kan enggak boleh ya kepada mereka. Kita enggak boleh mengucapkan assalamualaikum, itu enggak boleh. Apalagi sambil mendoakan dalam hari raya mereka yang itu tidak dibenarkan dalam akidah kita. Kemudian yang kedua, bolehkah kita menerima hadiah dari mereka? Itu nanti bisa dilihat. Yang pertama, kalau hadiah itu dia punya ataupun sering dikatakan ada udang di balik batu, maka ini juga kita tidak diperbolehkan. Jika kalau kita tahu betul bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan itu ada maksud. Ya, di antara maksudnya karena kita kan orang Jawa kan ya lebih kepada perasaan ewuh pekewuh itu ya. Biasanya kalau orang itu sering dikasih itu kadang menjadi kita sungkan di situ. Maka ulama akhlak mengatakan manusia itu adalah abdul khair. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Kalau dia selalu diberikan kebaikan-kebaikan, dia akan jadi menghamba. Ya, maka kalau mungkin hadiah-hadiah itu kita mengetahui ada maksud yang seperti itu, maka kita tidak usah. Tapi kalau hanya hadiah sekedar hadiah, maka diperbolehkan. Ya, kalau sekedar saja dan tidak ada niatan apa-apa, maka kita boleh menerimanya. Seperti Nabi juga menerima hadiah pada saat diundang oleh orang Yahudi di situ. Ya, Allah alam biswa. Dari lagi, silakan Mas Lu. Jadi tentang bagaimana sebuah niatan yang kadang belum 100% murni lillahi ta'ala, ya. Apakah pada saat kita melakukan perbuatan kemudian niat yang tidak murni 100%, apa yang kita lakukan? Ya, maka pertama kita melihat kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dulu mengatakan, dulu kami beribadah bukan karena lillahi ta'ala. Awal-awal bahkan Abu Sufyan mengatakan, saya dulu beribadah bukan karena lillahi ta'ala, tapi apa? Saya terus melakukan ibadah itu sampai akhirnya menjadikan hatiku bisa lillahi ta'ala di situ. Jadi pada saat muncul niatan-niatan seperti itu, yang kita lakukan adalah menekan dan kita berusaha untuk selalu meluruskan niat tersebut. Ya. Kemudian juga kita ingat di dalam hadis ataupun di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbahu." Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, ini Allah, yahdi qalbahu, Allah akan luruskan hatinya tersebut. Ya. Tapi apa? Faman zaqa azaqallahu qulubahum. Barang siapa yang hatinya melenceng, Allah akan lencengkan hati orang tersebut. Maka ini bisa tolak ukur kita, hati kita. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan kok niatannya melenceng, maka Allah akan juga lencengkan amalan perbuatan. Tapi kalau hati kita terus berusaha untuk niatkan, maka yahdi qalbahu, Allah sendiri yang akan luruskan niatan itu. Seperti Abu Sufyan, di awal tidak ikhlas itu dalam melakukan niat, tapi apa? Dia terus berusaha akhirnya bisa menjadi orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ini mungkin yang harus kita bisa lakukan, selalu berusaha untuk meluruskan niat di dalam ibadah kita. Ya. Allah alam bisawab. Ya. Kemudian ada lagi? Tadi Mas ya. Ha. Silakan, Dek. Oh iya. Ah iya, silakan dulu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apem gitu ya. Karena gitu. Terus ada binatang sebenarnya misalnya yang paling jelas. Kan itu persembahannya kan tadi bukan niat karena Allah. Ada seorang musafir muslim ya. Dia kelaparan, kalau misalnya ya cuma enggak punya uang misalnya. Iya. Nah, jadi dipahami soal. Jadi tentang bagaimana hukumnya, boleh enggak kita makan hewan yang itu disembelih bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala? Hukumnya adalah haram. Ya, salah satu yang haram adalah wa ma uhilla li ghairillah, disebutkan dalam ayat, dan apa-apa yang disembelih bukan niatan untuk lillahi ta'ala. Maka ini hukumnya tidak boleh dimakan. Nah, misalkan kalau kita ini seperti di dalam kasus berhala Uzza. Ya, berhala Uzza seperti itu. Lata yang berhala Lata itu masyarakat Mekah dulu itu ngasih sesajennya banyak. Ada uang, ada daging, ada hewannya di situ. Maka pada saat dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib, itu diambilin uangnya, ya. Tapi yang lain tidak boleh diambil seperti hewannya. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya kalau sesaji itu bukan hewan sembelihan itu boleh dimakan. Ya. Apalagi kalau di Bali ya, mungkin ada yang di Bali. Jadi kalau apel yang bagus dikasih ke dewa dulu kan gitu ya. Yang bagus-bagus dikasih, wah itu bagus itu. Sekarang ganti dewanya dari Jawa ini. Dimakan saja gitu. Tapi kalau yang hewan itu enggak boleh. Maksudnya yang kalau makanan sembelihan itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi Allah sudah mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan segala sesuatu yang disembelih karena bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selain hewan sembelihan boleh diambil. Seperti dalam berhala Lata itu uang yang dipersembahkan ke Lata itu diambil dan itu dimanfaatkan untuk ya untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau mau makannya enggak boleh ya, enggak. Jadi enggak boleh. Ya walaupun kayak misalnya di Prambanan itu kadang bebek ya dikasih di ini. Wah. Tapi kalau sembelihan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Tadi dari sini silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Betul. Betul. Iya. Jadi yang dikatakan melindungi orang jahat adalah menjadikan pelaku kejahatan ini tidak menerima hukuman. Itu yang dikatakan dengan melindungi pelaku kejahatannya. Harusnya dia mendapatkan hukuman, kemudian karena sebuah pembelaan atau perbuatan orang akhirnya dia tidak mendapatkan hukuman. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi iya, jadi ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi kalau sudah pelaku kejahatan betul terbukti memang dia melakukan pelaku kejahatan, maka kita tidak boleh memberikan perlindungan di situ. Gimana? Ya, kalau nanti kasihan itu seperti ya kita melihat Nabi itu orang paling kasihan ya, memiliki si jiwa apa ya, si jiwa karim sangat luar biasa Nabi itu. Sahabat itu sangat luar biasa. Kalau diminta Nabi dikasih semua. Ya, tapi pada saat beliau melihat ada pencurian, ya maka tidak boleh kasih sayang itu menghalangi apa berlakunya hukum Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Jadi kasih sayang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menghalanginya beliau berlaku adil dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kasih sayang. Maka Ibnu Taimiyah beliau mencontohkan bagaimana memadukan sifat kasih sayang dengan adil dalam masalah hukum. Maka beliau mengatakan orang yang pencuri itu dipotong tangannya, setelah dipotong tangannya dia disantuni dari Baitul Mal. Ini menggabungkannya, menggabungkan antara kasih sayang dengan adil dalam hukum. Jadi hukum tetap dipotong tangan, setelah dipotong tangan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan santunan dari Baitul Mal. Adil tetap. Hukum tidak boleh di ini. Tidak boleh di sana. Kecuali dulu memang pada zaman Umar bin Khattab, beliau tidak memotong tangan. Tapi memang betul-betul pada zaman tersebut itu terjadi musim paceklik. Jadi orang mencuri untuk bertahan hidup. Ya, mencuri untuk bertahan hidup. Dan beliau ini tidak melakukan potong tangan. Karena apa? Itu sudah darurat di situ. Ya. Ya. Ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau intinya memang darurat, semua keadaan darurat kan tukbihul mahdurat. Jadi kalau darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan di situ. Tentu dengan apa? Biqadriha, dengan kadar yang terbatas, kadar yang itu dibolehkan di dalam syariat di situ. Ya. Mungkin itu saja apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.